Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Bakar al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, haddathana Ahmad ibn Sahl qala haddathana al-Husayn ibn Ali qala haddathana Yahya ibn Adam qala haddathana Qutbah ibn Abdul Aziz wa Abu Bakar ibn Ayyash an Abdurrahman ibn Yazid annahu ra'a muhriman alaihi siyabuh fanaha al-muhrima. Naam. Bahwasanya Abdurrahman bin Yazid melihat seseorang yang berihram. Iya. Barakallahu fiik. Naam. Artinya dia niat melakukan ibadah umrah. Barakallahu fiik. Tayyib. Atau haji. Dalam keadaan dia masih menggunakan pakaian selain dari pakaian ihram. Barakallahu. Iya. Nah, dia berihram tapi menggunakan pakaian dari selain pakaian ihram. Barakallahu. Ketika dilihat oleh beliau langsung ditegur. Iya, dilarang. Pak. Iya. Pakaiannya dilepas dulu. Ya, pakai pakaian ihram. Barakallahu. Nah. Pakaian ihram itu ada dua helai. Barakallahu fikum. Yang satu untuk menutupi bagian atas, yang satu untuk menutupi bagian bawah. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Faqala, maka bapak ini pintar ngeles. Dia mengatakan, "I'tini bi ayatin min kitabillah binaz'i thiyabi." Ya. Coba datangkan satu ayat Al-Quran di dalam kitabullah yang memerintahkan untuk mencopot pakaian yang aku pakai ini. Mana dalilnya dari Al-Quran? Kamu kok berani ya nyuruh saya lepas pakaian ini? Mana dalilnya dari Al-Quran? Barakallahu fiik. Nah. Faqara'a alaihi, maka beliau pun membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Itu ayatnya. Iya. Apa yang Rasul datang kepada kalian dengannya ambil. Dan apa yang beliau larang kalian darinya, maka tinggalkan. Itu ayatnya. Nah. Loh, enggak ada perintah. Iya, untuk melepaskan baju ini. Nah, ya, perintahnya kandungan dari ayat tadi. Ayat memerintahkan sampean untuk apa? apa yang dibawa oleh Rasul ambil, apa yang dilarang oleh beliau tinggalkan. Nah, sekarang simak baik-baik ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khudu anni manasikakum. Hendaknya kalian mengambil dari aku tata cara prosesi manasik haji dan umroh kalian. Nah, jadi apa kata Rasul? Al-Quran sudah memberikan wewenang kepada beliau untuk menetapkan aturan. Ya, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus ditinggalkan dalam manasik. Nah, itu sudah kandungan dari ayat barakallahu fikum. Baik. Disebutkan barakallahu fikum dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim beberapa larangan bagi orang yang berihram. Naam. Rasul mengatakan la talbasu al-kumusa walal amaima walas sarawilati walal baranis walal khifa. Ketika kalian berihram, jangan mengenakan, memakai ya baju gamis ya, jubah barakallahu fik. Baik. Enggak boleh. Baik. Atau yang semisal dengannya. Pakai koko tidak boleh. Ya, pakai pakaian teluk belango juga tidak boleh. Ya, itu kalau Melayu namanya teluk belango. Ya. Barakallahu fik. Nah. Enggak boleh. Jangan juga pakai imamah. Ya, tidak boleh. Ketika Anda sedang berihram. Tidak boleh pakai sirwal, celana. Ya, barakallahu fikum, dalam bentuk apapun. Nah, ini kan sirwal Ustaz. Kalau sarwal gimana? Kan ada sirwal, ada sarwal, ya. Sarung, sirwal. Ya enggak boleh. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Walal baranis, tidak boleh juga memakai burnus. Ya. Topinya orang-orang Turki yang panjang. Ya. Kayak apa kolansua tapi memanjang. Walal khifaf, tidak juga barakallahu fikum sepatu. Nah, tidak boleh memakai hal-hal tersebut ketika kalian sedang berihram. Paham ya, ikhwan? Artinya apa? Ketika kalian saat itu masih dalam barakallahu fikum ya, prosesi pelaksanaan manasik umroh atau haji. Nah, maka dan ingat ini untuk laki-laki ya, untuk laki-laki. Barakallahu fikum. Nah, untuk laki-laki. Baik. Sehingga yang digunakan ya tadi dua helai kain tadi. Baik. Atas dan bawah, bawah di dikibet-kibet barakallahu fikum ya. Kalau CD boleh enggak Ustaz? Enggak boleh. Ya, barakallahu fikum. Sudah. Kibet-kibet, pokoknya jangan sampai melorot ya. Kasih ikat pinggang. Kemudian barakallahu fikum ya, yang bagian atas. Nah. Baik. Itu untuk laki-laki. Barakallahu. Kalau untuk perempuan barakallahu fikum, mereka hanya diperintahkan untuk membuka penutup wajah dan tangannya. Ya, ketika melakukan manasik tadi. Jadi enggak pakai pakaian ihram yang dua helai tadi, enggak. Tetap memakai pakaian mereka yang biasa, kalau yang akhwat menggunakan jubah mereka, cuman cadarnya dilepas. Sarung tangannya dilepas. Wah, berarti itu kelihatan semua Ustaz. Mereka menyebutkan kalau di zaman dahulu barakallahu fikum, Aisyah dalam riwayatnya itu Ketika ada rombongan laki-laki yang hendak melewati, ditutup. Iya. Ketika barakallahu fikum rombongan laki-laki tadi setelah berlalu, dibuka. Nah, kalau sekarang gimana Ustaz? Namanya melaksanakan ibadah umroh dan haji itu kan ramai, ada terus kayaknya laki-laki. Gimana? Maka mereka menyebutkan solusinya, yaitu kita menggunakan kain yang lain yang tidak digunakan untuk pakaian. Seperti apa? Sapu tangan. Gitu ya, yang bukan bagian dari baju. Paham Ikhwan? Nah, atau masker. Iya, nah. Itu bisa. Untuk tangan juga barakallahu fikum. Iya, tidak boleh ditutup dengan kafafis, sarung tangan, dibuka. Nah, wajah tadi solusinya menggunakan sapu tangan atau barakallahu fikum ya, masker. Nah, atau yang semisal dengan itu. Tapi untuk yang laki-laki tadi hanya dua helai itu. Ya. Nah, jangan sok ganteng. Ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya sudah, pakai apa adanya. Tapi Ustaz, kalau saya lihat itu kok banyak juga orang-orang yang pakai jubah ketika tawaf itu. Iya, pakai imamah. Mereka tidak dalam keadaan ihram. Mereka sedang melakukan tawaf sunnah. Kalau kalian sudah selesai barakallahu fikum manasik umrohnya, sudah tahallul, habis itu pengen tawaf lagi, enggak apa-apa menggunakan pakai jubah. Ya, pakai imamah, sudah selesai. Nah, yang tidak boleh itu ketika masih dalam keadaan apa? Berihram, belum selesai manasik umroh atau hajinya barakallahu fikum. Paham Ikhwan? Nah, wallahu taala alam bisawab. Baik. Hadis Abdurrahman bin Yazid tadi barakallahu fikum isnaduhu dhaif. Sanadnya lemah. Fihi Al-Husain ibnu Ali ibn al-Aswad. Wa qad taqaddam al-kalamu fih. Ya, sudah lewat penjelasan tentang Al-Husain bin Ali bin Aswad barakallahu. Nah. Baik, dia dilemahkan oleh Ibnu Adi dan dikatakan oleh Ibnu Hajar ya, yukhti'u katsiran barakallahu. Nah. Tetapi kata Syekh Rabi' barakallahu fikum sebagaimana riwayat sebelumnya, iya, untuk maknanya sahih, artinya tindakan seperti itu diperbolehkan barakallahu fikum. Nah, sebagaimana nanti akan diperkuat dengan riwayat dari sahabat Abdullah ibnu Umar yang pernah kita isyarahkan ketika beliau menyampaikan hadis laknat bagi orang yang menyambung rambutnya ya, dan yang disambung dan yang menyambung, yang mentato dan ditato. Maka ada seorang wanita mengatakan, saya tidak mendapat itu di dalam Al-Qur'an, maka beliau membawakan ayat yang sama barakallahu. Nah. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Iya. Faedah dari riwayat tersebut barakallahu fikum. Yang pertama, jelas anna sunnah tufassirul Qur'an. Bahwasanya sunnah itu menafsirkan Al-Qur'an. Naam, yang kedua, masyru'iyatu tayyib at-tahdzir liman khalafa syari'ah, disyariatkan untuk memberikan peringatan, teguran bagi orang-orang yang menyelisihi syariat barakallahu. Nah, iya. Wallahu taala alam bissawab barakallahu. Iya, apalagi dalam kaitannya manasik umrah atau haji, kalau Anda belajar barakallahu fikum dan iya diberikan kesempatan barakallahu fikum oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Tayyib mengamalkannya. Allahumma amin. Anda akan mendapati sekian banyak mukhalafah yang dilakukan oleh kaum muslimin barakallahu fikum, terlebih lagi dari kalangan jamaah-jamaah Indonesia. Nah, barakallahu fikum. Iya. Kadang barakallahu fikum, kita yang memiliki ilmu itu mungkin ketawa gitu. Iya. Sampai segitunya mereka barakallahu fikum dalam melakukan manasik. Iya, kadang bikin ngenes gitu ya, barakallahu fikum. Kadang juga ada campur lucunya. Nah, ya ulah jamaah haji barakallahu fikum dari Indonesia. Iya. Nah, kemarin sempat ramai itu apa? Naam. Sampai talbiyah, habis itu baca Pancasila. Pancasila satu, ikuti sama jamaahnya. Iya, itu jadi bahan barakallahu fikum, iya, ketawaan orang. Jamaah haji Indonesia. Kok iso Pancasila masuk? Iya, manasik barakallahu fikum. Saking nasionalisnya kan. Nah, itu orang Indonesia. Barakallahu fikum, iya. Baik, itu yang cukup parah barakallahu fikum. Allah musta'an wa anitiklah. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu faedah yang bisa kita ambil dari riwayat tersebut barakallahu fikum. Nah, naktafi bihal qadar insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.